Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ibn walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'ad. Kita masuk ke bab baru al-mubtada wal khabar. Qala Ibn Jurum al-mubtada wal ism al-marfu' al-ari an al-awam al-lafziyah al-khabaru wal-ismu al-marfu' al-mustadilai nahu qalika zaidun qa'imun wa-zaidani qa'imani wa-zaiduna qa'imuna wal-mubtada'u kismani zahirun nubulmarun wa-zahiru ma taqadam al-zikruh والمضمر إثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا وهو وهي وهما وهم هن له قالك أنا قائم ونحن قائمون وما شبه ذلك الخبر قسمان مفرد وغير مفرد والمفرد له قالك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل ما فعله والمبتدا ما خبره إنه قالك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة قال شيخ محمد بن سعد الثيمين رحمه الله تعالى قال المالك رحمه الله باب المبتدا والخبر المبتدا والخبر من مرفوعات الأسماء مبتدا والخبر termasuk اسم yang مرفوع وهما الثالث والرابع keduanya adalah poin yang ketiga dan keempat dari مرفوعات الأسماء dan الأول الفاعل والثاني نائب الفاعل الثالث والرابع yang ketiga dan keempat baru mubtada dan khabar mubtada ketiga khabar keempat مثل الله ربنا ومحمد نبينا الله لفظ الله mubtada رب yang khabar محمد mubtada Nabi juga Nabi Yuna khabar. Hada misalu Ibn Hisham bil Qatar. Itu contoh yang disebut Ibn Hisham dalam Qatar Nada. Ama Ibn Malik, adapun Ibn Malik dalam Alfiyah. Misalu contoh yang beliau sebutkan adalah Allahu Barun wal Ayadi Ashahiduhu. Wakil misal. Misalnya ini tajib dan dua-dua contoh yang disebutkan dari Ibn Hisham dan Ibn Malik juga keduanya adalah contoh yang bagus. Wal ayadi ni'am. Jadi Allah lafajar Allah. Mubtada barun khabar. Wau di sini kalau dibacakan contoh wau istitnaf. Istitnaf sehingga al ayadi dia kalimat baru mubtada juga artinya adalah nikmat-nikmatnya syahidatun syahidah di sini khabarnya qala al mubtada yaqul muallif rahimahullah al ismul marfu' al ari anil awamil lafziyah mubtada adalah isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafzi. Karena amil ada dua, ada amil ma'nawi, ada amil lafzi. Amil pada mubtada adalah amil ma'nawi, yaitu al-ibtida. Dia kosong dari amil lafzi. Karena amilnya amil ma'nawi, yaitu al-ibtida. Al-ari, yaitu al-khali, kosong. Al-awam amil lafziyah, adapun awam lafziyah, misal qama pada zaid, pada qama zaid. Qama zaidun. Ma alladhi rafa'a Zaid? Apa yang telah merafakan Zaid? Jawabannya fi'il. Qama. Ya. Qama. Fi'il qama ini adalah amil lafzi. Sehingga Zaid bukan mubtada. Ya, karena amil dia itu amil lafzi. Dia fa'il. Duriba Zaidun. Maladhi rafa'ah. Apa yang merafakan Zaid di sini? Sama juga. Al-fi'il, duriba. Tapi fi'il yang mabni linabil fa'il. Mughayyir siqah. Dan ini amil lafzi. Nutiqa bihi yang terucap. Sehingga duriba Zaid. Zaid di sini bukan mubtada tapi naibul fa'il. Kana Allahu ghafuran. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun. Allah la pajarah Allah. Lana kulu mubtada. Kana Allahu ghafuran. La pajarah Allah bukan mubtada. Kenapa? Li'annahu rafa'ahu amil lafzi. Karena yang merafakan adalah amil lafzi. Itu kana. Maladhi rafa'a ismul jalalah. Apa yang merafakan isim jalalah? La pajarah Allah. Kana. Jawabannya kana. Dan itu adalah amil lafzi. Karena tertulis terucap kana. Demikian juga inna zaidan qa'imun. Qa'imun ism marfu. Lakin man ladzi rafa'a? Apa yang merafakan qa'imun? Jawabannya inna. Harfu taukid wa nasab. Wahia amil lafzi, karena dia tertulis dan terucap, ini adalah amil lafzi. Ini contoh-contoh awamil lafziyah. Dan mubtada itu adalah kosong dari awamil lafziyah. Lakin Zaidun qa'imun. Tapi kalau kalimat Zaidun qa'imun, maladhi rafa'a Zaid? Apa yang merupakan Zaid? Laisa amilan lafziyan. Ia merupakan Zaid itu bukanlah amil lafzi. Dia tidak diawali oleh kalimat apapun. Iya, sehingga amilnya bukan amil lafzi. Tapi amilnya adalah amil ma'nawi, yaitu alif tidak karena dia di awal kalimat. Idan fa na'rifu anna Zaid mubtada. Ketika amilnya bukan amil lafzi, maka kita tahu ketika itu Zaid adalah mubtada. Dia nau ismun karena dia isim marfu dan dia marfu arid dan dia kosong dari amil lafzi. Qala Muhammad bin Sa'id bin rahimahullahu taala afadana al muallif rahimahullahu biqawlihi arin anil awamil lafziyah annahu la budda lahu min amilin lakinnahu ma'nawi. Ketika muallif menyatakan dia kosong dari amil lafzi, berarti mesti dia memiliki amil. Amil itu yang sudah sering kita lewati adalah ma aujaba akhiral kalimati ala wajhin makhsus. Itu amil. Amil itu adalah apa yang menyebabkan, mengharuskan akhir satu kata dalam keadaan tertentu. Kalau amil marfu, berarti apa yang menyebabkan akhir kata jadi marfu. Kalau amil nasab, jadi apa yang menyebabkan akhir kata menjadi nasab. Ma aujaba akhir kalimati ala hadatin mahsusatin, itu amil. Mesti ada amilnya. Tetapi bukan amil lafzi. Lakinnahu ma'nawi. Tetapi dalam amil ma'nawi. Lianna kulla ma'mulin, karena semua ma'mul labudalahu min amil, mesti ada amilnya. Mesti ada yang menyebabkan dia marfu. Lakinnal amila fil mubtada ma'nawi. Tetapi amil yang ada pada mubtada itu adalah amil ma'nawi. Ya, tidak tercatat, tidak terucap. Mahu, apa itu? Qala al-ibtida. Amil al-ibtida. Sehingga sebagian mi'rab Zaidun qa'imun, Zaidun ya marfu, ya lil ibtida. karena dia di awal kalimat. Ya'ni haitsu ibtada'na bihi, di mana kita mulai kalimat dengannya, istahaqqa an yakuna marfu'an, sehingga dia berhak menjadi marfu'. Fala 'amil hina idzin ma'nawi, maka amil yang ada pada Zaid itu amil ma'nawi, la lafzi. Ya, disebutkan bahwasanya amil ma'nawi hanya dua. Kalau amil lafzi banyak. Kalau amil ma'nawi hanya dua. Yang pertama pada mubtada lil ibtida, yang kedua pada fi'il mudhari' marfu'. Ya, pada fi'il mudhari' marfu' juga amil ma'nawi karena litajarrudihi 'anin nawasib wal jawazib. Qala wa qawluhu al-ismu, ucapan kita mubtada adalah isim. Kharaja bihi al-fi'lu wal harfu, keluar darinya fi'il dan huruf. Ya, kecuali nanti kalau mu'awwal, seperti wa antasumu khairul lakum, antasumu khairul lakum, an dengan tasumu itu mu'awwal bil masdar jadi mubtada, saumukum khairul lakum. Wa qawluhu al marfu', ya, hukum asalnya harus isim, rodanya fi'il dan huruf. Yang kedua marfu', kharaja bihi al-mansub al-majrur, ya, keluar darinya mansub dan majrur, fala yakunani mubtada, nah, dia menjadi, tidak menjadi mubtada, kecuali nanti juga ada kecualian tetap ketika diawali dengan huruf zaidah. Bihasbika dirhamun, bihasbika dirhamun. Kadang majrur dengan huruf zaidah tapi tidak ada pengaruhnya, tetap dia mubtada. Fa idza qulta zaidan akramtu, la naqulu inna zaidan mubtada. Kalau kamu bilang zaidan akramtu dengan nasab zaid, zaidan, tidak bisa kita katakan Zaid di sini mubtada. Kenapa? Li'annahu mansub. Ya, dia ketika itu adalah maf'ul muqaddam, maf'ul bih muqaddam. Wa idza qulta bi Zaidin marartu, la yakunu Zaid mubtada. Ya, dia itu majrur, karena dia majrur. Mubtada itu harus marfu. Majrur amilhu ma ba'dah, amil adalah yang setelahnya, marartu itu amilnya. Asyahid harus marfu, keluar darinya contoh seperti zaidan akramtu, dan keluar darinya misal bi zaidin marartu. Nanti kecuali di kitab berikutnya nanti kalau majrurnya dengan huruf zaidah. Nanti wa qawluhu al-'ari 'anil awami lafdhiyah, kosong dari amil lafdhi, ihtirazan mil ismi marfu' alladhi rufi'a bi amil lafdhi, isim marfu' dan dia kosong dari amil lafdhi untuk menghindarkan dari isim marfu' yang dirafa'nya itu dengan amil lafdhi. Seperti apa? Kal fa'il tadi, fa'il dia isim dan dia marfu', tetapi amilnya amil lafzi. Qama zaidun, zaidun isim, zaidun marfu, qama zaidun, tetapi zaidun di sini amil adalah lafzi qama. Demikian juga naiful fa'il, itu contohnya duriba zaidun, zaidun isim, duriba zaidun, zaidun marfu, tetapi dia amil lafzi, itu duriba. Juga seperti wasm kana, isim kana walaupun dia marfu' tapi dia amil lafzi, tadi contohnya wa kana Allahu ghafura, tapi dari Allah i'rabnya adalah isim kana bukan mubtada. Wa khabar inna, inna zaidan qa'imun, dari contohnya semuanya bukan mubtada, semuanya bukan mubtada karena kenapa? Karena amilnya amil lafzi, bukan mana. Qala wa qawluhu al-ismul marfu' syarakahu fi dhalika al-fa'ilu wa nibul fa'il. Ucapan kita isim marfu', iya, bersekutu dengan nama ini fa'il. Fa'il juga isim marfu'. Naibul fa'il juga sama isim marfu'. Isim kana juga sama isim marfu', isim kana. Wa kharajat baqiyatu marfu'at, dan keluar dari definisi mubtada isim-isim marfu'nya lainnya dengan ucapan biqaulihi al-ari anil awamil lafziyah. Keluar dari ucapan al-ari anil awamil lafziyah isim-isim marfu' lain tadi fa'il, walaupun dia isim marfu' tapi bukan mubtada karena amilnya lafzi. Naibul fa'il, walaupun isim marfu', dia bukan mubtada karena amilnya lafzi. Isim kana, walaupun dia isim marfu', tapi amilnya lafzi, sehingga keluar darinya dengan qaid al-ari anil awil lafziyah, keluar dengan qaid ini beberapa marfu'at lainnya. Ini mubtada, ya, mubtada adalah isim marfu' al-ari anil awil lafziyah. والله أعلم. السلام عليكم.